Rasa cinta nan den bari, rasanya indah mangasan. Bak candu hujan sadaro tak mambasan. Sejak kita bersama, tiada rasa nyonan salah. Hati dinai masih sama, tiada Terima kasih.